إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الأخوة أعزكم الله، para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, setelah saya jelaskan poin yang keempat bahwa agama Islam adalah agama yang mudah, agama yang tidak sulit, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, maka dari itu kita sebagai orang-orang Islam, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW dan kepada arkan iman, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, untuk melaksanakan syariat Islam ini dengan sempurna dan secara keseluruhan. Karena Islam ini mudah, kewajiban kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya, baik dalam masalah akidah, ibadah, manhaj, dakwah, akhlak, dan yang lainnya, berdasarkan firman Allah yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara keseluruhan, kaffah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaqulullahu ta'ala amiran ibadahul mu'minin, آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام شرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله, الله سبحانه وتعالى menyuruh hamba-hambanya yang beriman dan yang beriman kepadanya dan membenarkan rasulnya, dalam mereka berpegang kepada semua ikatan Islam ini, dalam mereka berpegang kepada semua syariat Islam, dan mereka mengamalkan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan semua larangan-larangannya semampu mereka. Di dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah agar umat Islam ini masuk ke dalam Islam secara secara keseluruhan. Maksudnya kita melaksanakan Islam ini secara keseluruhan, bukan hanya sebagian kita mengamalkan, sebagian kita tinggalkan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariat Islam ini, dari yang wajib-wajib, kemudian juga yang sunnah-sunnah, kemudian meninggalkan yang diharamkan, juga meninggalkan yang makruh. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sabiqun bil khairah, orang yang segera dalam kebaikan. Manusia itu ada yang sabiqun bil khairat, ada yang muqtasidun, ada yang mereka itu zalimun. Jadi ada yang segera berbuat kebaikan, ada juga yang pertengahan, ada yang zalim. Nah, kita berusaha untuk menjadi yang pertama, yang segera dan berbuat baik, yaitu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Habib dalam tafsirnya, bahwa orang-orang yang sabiquna bil khairat, yaitu orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan yang sunnah-sunnah, menjauhkan yang dilarang, dan juga menjauhkan yang dimakruh. Ini orang-orang yang sabiquna bil khairat. Ada yang kedua, yang muqtasidun. Muqtasidun yaitu orang-orang yang tengah, yang mereka melaksanakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram. Ada yang ketiga, yaitu orang-orang yang zalim. Dia meninggalkan sebagian kewajiban, melaksanakan sebagian kewajiban. Dia meninggalkan sebagian yang haram, dia kerjakan juga yang dilarang. Nah, ini orang-orang yang zalim. Nah, kita diperintahkan untuk melaksanakan syariat Islam ini, karena syariat Islam ini mudah, ya kita berusaha melaksanakan. Dan tidak ada yang namanya syariat Islam itu menyusahkan. Justru syariat Islam itu membuat masalah buat diri orang itu, buat keluarga, dan juga buat orang. Hanya Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad dan kan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi Islam datang itu sebagai apabila umat Islam ini melaksanakan rahmat. Jadi kalau tidak, mereka melanggar, yang pertama akan merusak dirinya, yang kedua akan merusak keluarganya, merusak yang lain. Makanya harus kita berusaha untuk melaksanakan syariat Islam ini. Yang wajib-wajib, sunnah-sunnah, kita laksanakan, tidak memperhatikan. Jadi tidak ada, katakan tadi, syariat Islam itu memperhatikan. Dan orang kadang-kadang menuduh sesuatu yang dia sendiri tidak laksanakan, menuduh orang yang konsekuen kepada syariat Islam ini, itu dia menuduh ekstrem, karena tidak mengganggu orang ya orang begini. Itu dituduh dengan macam-macam. Memelihara jadi tidak so sesuatu yang Allah tumbuh sesuai dengan fitrah berjenggot semuanya dan tidak mengganggu orang, tidak menyusahkan orang, dia tidak juga apa merusak dirinya. Kalau dia mencukur, dia merusak mengganggu dirinya dan yang lainnya. Allah menyuruh dan Rasulullah menyuruh untuk membiar sesuai manusia. Dan disuruh oleh Rasulullah untuk memelihara. Tidak mengganggu. Dan tidak juga menyerang. Dan orang tidak bisa menuduh dengan tuduhan yang jelas. Karena yang pertama kita Rasulullah SAW. Dan sebelumnya, yaitu saudara-saudara dari dia Rasul. Jika Rasul mungkin. Semua Rasul. Mereka berjaya. Bisa dilihat dalam ayat Al-Quran. Jadi Musa memegang jenggotnya. Nabi dan itu tidak menyeramkan. Dan tidak menyeramkan. Dan itu sesuai dengan keindahan. Karena yang melaksanakan Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah melaksanakan sesuatu yang menyeramkan. Tidak mungkin Rasulullah melaksanakan sesuatu yang menyusahkan orang. Tidak mungkin Rasulullah melaksanakan sesuatu yang tidak indah. Tidak mungkin. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, Inna Allah hajani lihibun. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Tidak mungkin Nabi melakukan sesuatu yang tidak indah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nabi melakukan sesuatu yang tidak manfaat, tidak mungkin. Tidak mungkin. Berarti sebagai kedua, orang yang bagi umatnya. Dan itu sering orang menuduh seperti itu. Tentang orang yang pakai jenggot. Dan kita hanya mengajukan Islam. Sesuai Islam. Kalau mereka belum sanggup, sudah. Tidak ada masalah. Bagi mereka, tapi jangan bisa. Kalau sudah itu. Justru mereka menghormati orang yang melaksanakan sunnah. Karena yang pertama kali melaksanakan sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mencela, Rasulullah, mencela Ridwanullah alaihi wasallam. Dan itu tidak berat itu karena apa? Karena sudah banyak dosa. Orang banyak, masih gimana kata orang. Ini kadang-kadang orang dalam melaksanakan Islam yang mudah ini, kadang-kadang berpikir, nanti gimana kata orang. Urusan orang dia tidak. Mereka tidak punya surga, mereka tidak punya neraka, mereka tidak bisa memberikan ganjaran, mereka tidak bisa membela kita dari azab Allah pada hari kiamat. Kenapa dia pikir kita tahu ini Islam, ini hak. Mau orang Islam yang lain tidak senang, orang kafirnya senang, lakukan yang kamu selama sesuai dengan saya. Sesuai dengan saya. Dan nanti gimana orang? Ini yang pasti dari orang. Karena orang itu tidak akan bisa membela kita nanti di azab Allah pada hari kiamat. Kita akan bertanggung jawab masing-masing. Kalau kita tidak lakukan karena orang lain, kita akan diazab oleh Allah dengan perbuatan kita sendiri. Sebagaimana orang itu juga akan diazab oleh Allah dengan perbuatannya. Sebab pada hari kiamat kita masing-masing. Yawma yaitul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani wa likullin min minhum yawma idhin sya'nu yughni. InsyaAllah. Pada hari kiamat nanti, masing-masing. Seorang lari dari ayah. Seorang lari dari saudaranya. Seorang lari dari bapaknya. Seorang lari dari ibunya. Masing-masing. Nafsi-nafsi. Kenapa kita ketika melaksanakan Islam yang mudah ini masih berpikir, nanti gimana? Gimana orang lain? Orang lain ngomong kita begini. Ya, kenapa? Kok omongan dia tidak membayang? Semua omongan dia. Semua maksud dia tidak membayang. Itu yang harus ini. Jadi jangan kita mencari keredoan orang. Jangan mencari keredoan atasan kita. Jangan kita mencari keredoan Allah. Keredoan manusia sesuatu yang tidak bisa dipakai. Keredoan nas, ghayatun nasdaq. Kata para ulama, keredoan manusia sesuatu yang tidak mungkin bisa. Itu maksudnya. Orang mau katakan bagaimana? Kalau ini syariat jelas nasnya. Kalau mereka sudah tahu ini dalilnya Quran, ini hadis dan penjelasan ulama begitu, ulama mengatakan, seluruh ulama al-sunnah mengatakan bahwa mencukur jenggot itu apa? Semua ulama al-sunnah. Dan masih jelas. Orang mau bilang gimana kita pelihara itu? Ini kedua jenggotnya. Dia mau terima, alhamdulillah enggak? Pakai jilbab wajib. Kita ingatkan juga istri kita, teman kita, saudara kita. Jilbab. Dan kata, gimana kata orang kita pakai jilbab? Nanti dibilang kotor, tinggal segala macam. Dan yang lain lagi, masalah seperti tidak isbah dan yang lainnya lewat. Jadi semua ya, ini bukan masalah ide saja, semua masalah akidah, ibadah, ini mudah. Tinggal kita berusaha untuk makan. Karena ini disuruh oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Dan gampang dan mudah Islam ini. Tidak ada kesulitan bagi kita. Jadi ikhwan fiddin, jazakallah. Antum yang sudah tahu tentang Quran, sudah tahu tentang sunnah Nabi. Ya kita berusaha melaksanakan. Dan juga teman-teman yang lain yang mendengar dakwah ini. Laksanakan. Jadi salat itu menganjurkan sesuatu yang manfaat. Seperti salat berjamaah. Salat lima waktu tidak berjamaah di masjid tidak apa yang berat tidak menghabiskan waktu kalau masjid itu dekat dengan rumah kita dekat bisa dilaksanakan sehari semalam ke sholat masjid itu enggak membuang waktu hanya beberapa menit dari waktu kita yang 24 jam kita berangkat ke masjid kita sholat sampai pulang habis waktu 20-25 menit kita kerja orang makan saja itu bisa lebih dari sejam. Ya. Tapi kita melaksanakan sholat itu ya lebih jadi mudah semuanya dah. Kalau antum satu persatu antum tanyakan tentang ini semuanya tadi sudah saya jelaskan ya tentang akidah, tentang zakat, sholat, tentang puasa semuanya jadi kita berusaha untuk kemudian ikhwanifidin azamullah. Ini nas ayat yang menyuruh kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita untuk saling mawaddah. Dan itu akan menghidupkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu penuhi panggilan Allah dan Rasulnya apabila mengajak kepada apa yang menghidupkan semua panggilan Allah, semua panggilan Rasul menghidupkan hati kita. Dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 24. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 24. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Surah Al-Anfal ayat 24. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Allah, apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara kamu dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi Allah SWT mengajak manusia untuk melaksanakan syariat ini akan menghidupkan. Anda perhatikan semua yang kita laksanakan akan menghidupkan. Anda seperti mengaji seperti ini. Ini menghidupkan. Anda sholat menghidupkan. Anda sedekah menghidupkan. Anda puasa menghidupkan. Semua menghidupkan. Kalau maksiat, mematikan. Merusak. Seperti yang tadi saya sebutkan. Ini ya, masalah hati ini penting. Tapi dibuktikan. Ya. Allah tidak melihat kepada rupa bentuk tubuh kita. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Dan amal kita. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh, tapi Allah melihat kepada hati. Ya, apa yang diperintahkan Allah Rasulnya itu menghidupkan. Kemudian sikap kita sebagai seorang mukmin pada ajaran Islam yang muda ini, kita untuk sambil apa? Dengar dan tak. Antum lihat di dalam surah 24. Nah, surah yang tadi itu. Surah yang tadi. Dilanjutkan surah yang tadi. Surah Al-Anfal itu. Surah yang tadi. Sebelumnya. Antum lihat. Di ayat 20. Dan 21. Al-Anfal. 20-21. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la taqulu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedangkan kamu mendengar. Dan janganlah kamu menjadi sebagai orang-orang munafik yang berkata kami mendengarkan padahal tidak mendengar. Islam yang muda ini kewajiban kita untuk mendengar sami'na wa ata'. Antum lihat lagi ayatnya dalam surah 24. Surah An-Nur ayat 51. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah Rasulnya agar Rasul menghukumi atau mengadili antara mereka, ucapan mereka, kami mendengar dan kami patuh. Kami dengar, kami taat. Dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Orang mukmin diajak kepada Allah Rasulnya, diperintahkan untuk melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Dan kalau sudah demikian, tidak boleh lagi ada pilih-pilih. Memilih yang enak saja, yang gampang saja, yang mudah saja, yang lain tidak apa. Semuanya mudah. Ini tidak boleh. Jadi apa yang Allah Rasulnya sudah putuskan, tidak berhak orang muslim itu untuk memilih-milih. Mukmin dan mukminah tidak bersama milih-milih. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Ahzab. Ayat 36. Surah Al-Ahzab. Surah 33 ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, tidak ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang manhaj, tentang dakwah, tentang politik, tentang rumah tangga, tentang kekayaan, tentang yang lainnya. Allah menetapkan begini, tidak ada pilih-pilih. Tidak ada pilih-pilih. Dan barang siapa yang berhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kenapa Allah sebutkan yang berpaling itu sesat? Islam ini sudah jelas dan mudah. Semua bisa melaksanakannya sesuai dengan sesat. Tidak ada satupun yang berbeda. Doa kita, kita berdoa apa? Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Rabbana wa la tuhammil alina isran kama hamaltahu alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan engkau beri beban kepada kami. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Diwa'fu minna maqfir. Waqfir lana warhamna anta maulana fansurna al khum. Kita berusaha melaksanakan itu semuanya, kemudian kita minta ampun kepada Allah. Jadi jangan minta ampun, sedih dia melaksanakan. Laksanakan itu. Jadi itu. Kita laksanakan itu. Antum dia. Dalam sholat saja, dalam sholat. Antum sholat. Apa istighfarnya dulu, apa sholatnya dulu. Sholat dulu kan. Itu sholat kita laksanakan dengan sempurna. Mungkin ada yang keliru. Mungkin lupa. Mungkin kita tidak khusyuk. Mungkin kita pikiran kita melayang mana-mana. Begitu selesai. Allah. Mungkin kita keliru, mungkin kita hilang. Tidak pun kepada Allah. Setelah melaksanakan baru kita istirahat kepada Allah. Kemudian kita puji Allah. Allahumma anta salam, wa minkas salam, wa barakatuh. Jadi kita laksanakan dulu, kemudian kita minta ampun. Laksanakan dulu, kemudian kita minta ampun kepada Allah. Ini penting untuk kita pahami. Dan kita minta ampun. Dan Allah itu Ghafurur Rahim. Bapak kita melanggar. Ya boleh. Allah Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab. Allah betul, maha pengampun banyak. Allah itu sakit. Dalam satu ayat Allah sebutkan bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab. Allah Syadid. Jadi tidak boleh orang menganggap gampang atau mudah atau ringan buat dosa. Dan semua ini sudah mudah. Semua ini sudah mudah. Tinggal dia berusaha untuk. Jadi kita minta kepada Allah SWT. Untuk apa? Untuk selalu diberikan pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan. Agama Islam yang mudah ini. Yang terakhir, sebelum salat atau sesudah selesai salat yang wajib 5 waktu. Kita meminta kepada Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnika. Ya Allah, tolonglah. Untuk selalu ingat kepada Allah. Tolong ya Allah. Untuk selalu ingat. Bersyukur. Dan memperbaiki. Minta tolong kepada Allah. Karena kita tidak mungkin melaksanakan seluruh ajaran Islam ini tanpa pertolongan Allah. Itu harus kita ingat. Kita tidak mungkin melaksanakan seluruh ajaran Islam tanpa pertolongan Allah. Maka terus minta kepada Allah. Ya Allah tolong untuk bisa melaksanakan. Ya Allah tolonglah saya untuk selalu bisa menuntut ilmu. Bisa istiqomah dalam talabul ilmi. Bisa istiqomah dalam menerapkan syariat Islam ini. Terus minta kepada Allah. Jadi kita minta tolong dalam masalah Islam yang mudah. Kemudian, apabila sedih, Alhamdulillah, sekarang kita masuk poin yang kelima. Dari dasar, prinsip dasar Islam ini, yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Yang kelima, agama Islam sudah sempurna. Agama Islam sudah sempurna. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kewajiban umat Islam untuk ikhtidak. Agama Islam sudah sempurna. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kewajiban umat Islam untuk ittiba. Ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang menunjukkan bahwa Islam sudah sempurna dari ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 3. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Jadi Islam sudah sempurna. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kewajiban umat Islam untuk ittiba'. Semua Islam ini sudah sempurna. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga oleh Ibn Hibban, yaitu ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa waqad buyyina lakum. Tidak ada tersisa sesuatu yang mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan kalian dari api neraka, mereka sudah dijelaskan. Islam ini sudah sempurna, semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah meninggalkan kami dalam keadaan kami sudah dijelaskan semua, termasuk sampai burung yang terbang di langit pun Rasul memberitahu ilmunya kepada. Wa ma ta'irun yatiru bi janahihi illa 'indana minhu ilm. Tidak ada sesuatu pun dari burung yang terbang di langit dengan kedua sayapnya melainkan kami diberitahu ilmunya. Jadi Islam ini sudah sempurna, tidak boleh ditambah lagi. Dan risalah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya kitab namanya Ar-Risalah yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syafi'i. Dalam kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i membawakan riwayat dari Muttalib bin Qab. Rasulullah bersabda, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullah bi illa waqad amartukum bih." ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه الا وقد نهيتكم عنه. Rasulullah bersabda, tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang Allah perintahkan melainkan aku telah kepada kalian. Tidaklah aku tinggalkan sesuatu dari apa yang dilarang oleh Allah melainkan aku sudah kalian. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah, Nabi sudah perintahkan. Yang dilarang, Nabi sudah larang. Semuanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan kitabnya Al-Asal yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syafi'i dan juga diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dalam Sunannya. Kemudian Salman radhiyallahu anhu ditanya oleh orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin bertanya kepada Salman. Kata orang musyrikin, "Qad alamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai tata cara buang air? Apa jawaban Salman radhiyallahu anhu? Oh, ajal. Iya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain. Jadi tentang masalah qiraat, tata cara buang air, sudah diajarkan oleh Rasulullah. Apalagi masalah akidah, masalah tauhid, masalah manhaj, masalah dakwah. Gak mungkin. Jadi kalau masalah cara buang air, adab buang air, untuk istinja, untuk cebok, diajak Rasulullah. Gak mungkin masalah akidah, masalah tauhid, Rasulullah gak ajarkan ke umat. Masalah manhaj, supaya umat ini tetap di atas jalan as-sirat al-mustaqim, gak mungkin Rasulullah tidak jelaskan. Semua sudah jelaskan. Nah banyak umat yang menyerewet. Rasulullah sudah jelaskan, sudah jelas sekali tentang masalah akidah, masalah manhaj ini. Rasul sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Dan sudah dilaksanakan. Semuanya masalah akidah, bagaimana beribadah kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada yang berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada yang lain. Sudah diajarkan jelas. Tentang rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat sudah diajarkan Rasul. Masalah manhaj sudah diajarkan. Dakwah, bagaimana cara dakwah. Apa yang dimulai dalam dakwah sudah diajarkan Rasulullah. Semuanya. Tidak ada satu pun yang tadi berkaitan tentang ajaran Islam, bahwa Islam satu-satunya yang benar dan ada harus ada wal wal bara dengan orang kafir, itu sudah jelas ya Rasulullah sejak di Mekah sebelum hijrah sudah diajar Rasulullah gimana sikap kita ke orang sudah diajar di masa akhir kita dalam masa akhir sudah diajar oleh Rasulullah sejak jadi tidak ada satupun yang belum. Jangan dibilang bahwa Islam tidak menjelaskan masalah. Islam sudah menjelaskan. bagaimana sikap kita kepada orang kafir, bagaimana kepada sikap kita kepada ashabul jahil. Syekhul Islam menyebutkan dalam kitabnya Tidak as-siratul mustaqim limukhalafati ashabul jahil. Bagaimana sikap kita? Ini dijelaskan dalam Islam. Jadi Islam ini sudah sempurna semuanya. Tentang akidah, tentang ibadah, semuanya. Jadi tidak ada yang terluput. Jika kita melakukan itu, kita akan. Tapi umat Islam yang awam ini, atau mereka sudah ngerti, tapi kita masih menambah. Nah itu yang jatuhnya kepada perbuatan. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Dalam hadis Hudzaifah disebutkan bahwa Rasulullah berdiri menjelaskan Islam kepada para sahabat. Itu dijelaskan semuanya sampai apa yang terjadi sampai hari kiamat. Sampai manusia yang sukar ke masuk neraka, apa yang terjadi sudah jelas langsung. Sempurna Islam. Habis ini sahih dari Rasul. Sampai Rasulullah pernah menjelaskan. Depan para sahabat dari mulai sholat subuh. Dari mulai sholat subuh, pada sholat subuh. Tentang Islam sampai zuhur. Pada sholat zuhur dijelaskan sampai di asal sholat melanjutkan lagi sampai mati. Di sini sahih, baik oleh Imam Muslim dan Rasulullah menjelaskan semuanya sampai terbitnya sampai terbenamnya matahari. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Rasulullah menjelaskan tentang Islam. Di antara kami ada yang apa dan yang lupa. Jadi semua sudah dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Bukhari juga disebutkan Rasulullah menjelaskan tentang awal penciptaan makhluk sampai dijelaskan manusia masuk surga, manusia masuk neraka. Di antara kami yang jadi Rasulullah sudah jelaskan semuanya Islam ini, tidak ada satu pun yang maka Rasulullah pernah berkhutbah menjelaskan kepada kami tentang sunnah kami, menjelaskan tentang sholat. Tidak ada satupun yang makanya tidak ada umat Islam ini ada yang menganggap baik apakah masalah akidah, masalah ibadah, masalah kekayaan, masalah yang lain. Tidak boleh menganggap ini baik kan, ini bagus. Tidak boleh. Kita bicara soal syariat. Syariat ini adalah kopi, artinya ikhtibar. Tidak boleh kita pakai rayu, tidak boleh kita pakai perasaan. Ini perasaan kita atau rayu kita baik, tidak boleh. Itu yang bikin jalan sendiri, bikin ibadah sendiri, bikin cara atau bikin kelompok atau yang lain yang menurut mereka bisa membawa mereka ke selamat dunia. Padahal apa yang membawa manusia selamat dunia akhirat sudah jelas oleh Rasulullah SAW. Memang bid'ah itu mulai dari yang kecil. Masalah kecil bid'ah ini. Makanya kita ingat bahwa kita jangan mengulang. Yang tidak ada dasar dari Rasulullah, yang ada dalilnya, kita ikuti. Kalau ada orang sudah menganggap bahwa dia mengadakan bid'ah ini, dianggap oleh dia bid'ah. Tidak ada bid'ah sana, sudah saya jelaskan. Dalam daurah Qobe yang kedua, hadis Erbat bin Syariah. Hadis yang ke-28, di Abad Inawi, sudah saya jelaskan. Ya, kurang lebih 2 jam saya jelaskan. Hadis Erbat saja. Nabi, iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin. Antum dengar ulang lagi. Jauhkan diri kalian dari setiap yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itulah sesat. Makanya kata Imam Malik rahimahullah tentang orang yang menganggap sesuatu yang baik itu bukan dari agama. Kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة إن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. قال إمام مالك رحمه الله gurunya إمام شافعي إمام مالك ini gurunya إمام شافعي. قال إمام مالك sekarang siapa yang mengadakan dalam Islam ini satu bid'ah. Yang bid'ah itu dianggap hasanah, baik bid'ah itu. maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3 tadi, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Apa yang tidak menjadi agama pada masa Rasulullah, itu menjadi agama. Dia tegas di rumah. Jangan mengadakan satu tidak. Tidak. Jangan orang menolak kebiasaan dari Nabi mengatakan kulu bid'atin dolal wa kulu dolatin. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesalahan tempatnya. Kenapa enggak ada bid'ah itu yang dalam Islam tidak ada. Semua bid'ah atau semua sesat. Semua bid'ah sesat. Jadi tidak ada satupun bid'ah itu yang hasan. Rasul mengatakan kulu bid'atin dolal wa kulu dolatin finnah. Ini diperintah oleh para sahabat, istabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ikuti ittiba. Jangan berbuat bid'ah. Kalian sudah dicukupkan dengan Islam, sudah sempurna Islam. Dan setiap bid'ah itu sesat. Kemudian juga ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang itu memandang. Jadi bid'ah itu sesat meskipun orang lain memandang itu. Jadi bid'ah itu tidak ada yang sesat. Dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'in sudah mengingatkan jangan sampai kita lakukan bid'ah. Rasulullah terus mengingatkan umat Islam ini. Dan pada masa itu belum ada bid'ah. Masa Rasulullah belum ada bid'ah. Rasulullah ingatkan dalam khutbah Jum'at, iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin fitnah. Riwayat Jabir. Yang diriwayatkan oleh Nasa'i, kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin fitnah. Setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap kesesatan dalam dalam khutbah Rasulullah, khutbatul hajjah. Rasulullah sering menyebutkan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadith hadi Muhammad. Kemudian wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Sebaik-baik perkataan itu Allah. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik perkara yang diadakan. Dan setiap yang diadakan bid'ah, setiap bid'ah itu sesat. Ini perkataan Rasulullah, inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Makanya khutbatul hajjah dimulai Rasulullah untuk menunjukkan kepada manusia bahwa sebaik-baik petunjuk tunjukkan. Jadi kita kewajiban kita untuk sami'na wa atha'na taslim. Islam ini sudah sempurna. Makanya dikatakan oleh Ubayy bin Yaman radhiyallahu anhu, kullu 'ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah. Setiap itu yang tidak kenal sama Rasulullah dan contoh kita Rasulullah dan yang sudah melaksanakan contoh itu sahabat. Ikhwan fil din, azakumullah. Bahwa Islam itu sudah sempurna. Makanya dikatakan oleh ulama dalam kitab-kitabnya Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah ballaghar risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada al-layla. Rasulullah telah menyampaikan risalah ini kepada umat. Ballaghar risalah wa adda al-amanah. Rasulullah sudah menunaikan amanah. Menyampaikan Quran sebenarnya sudah. Kemudian Rasulullah telah menasihati umat ini dengan sebenar nasihat. Dan Rasulullah telah jihad dalam Islam dengan sebenar-benar jihad. Makanya Rasulullah ketika Hajjatul Wada mengatakan kepada para sahabat Ridwanullah Al-Jain. Dari puluhan ribu sahabat. Kata Rasulullah, ala hal balagtu, apakah aku sudah sampaikan semua Islam ini kepada kalian? Kata mereka, nah, iya, engkau sudah sampaikan Rasulullah. Kata Rasulullah, Allahumma syarat, ya Allah, saksikan aku sudah sampaikan semua Islam ini. Hanya, kata Rasulullah, liubalegi syahidu minkum ulga. Jalan orang yang hadir, menyampaikan kepada yang hadir. Orang yang hadir sekarang ini, kata Rasulullah, Umar adalah yang menyampaikan yang kita harapkan. Membuat sesuatu yang hancurnya Islam, yang kalau kita lihat sekarang ini di mana-mana, itu banyaknya kamu. Ini hancurnya Islam. Ya, sumber kehancuran Islam itu ya syirik. Dan yang kedua, dan bid'ah ini masuk kategori kepada kemungkaran yang besar. Nah, kadang orang bicara soal al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar tidak masukkan bid'ah. Karena kita bisa lihat banyak khatib, banyak ustaz, banyak dai atau kiai jarang menyebut kata-kata bid'ah. Seolah-olah tabu menyebut kalimat bid'ah. Seolah sesuatu yang tidak baik untuk disampaikan, tidak layak untuk disampaikan. Karena bid'ah itu harus disampaikan kepada orang. Dijelaskan bahwa ini bid'ah. Bahwa perbuatan ini bid'ah. Dan bid'ah itu jelek. Sekarang orang yang paling bid'ah ini Rasulullah. Rasulullah kata bid'ah. Mengingat umat jangan sampai jatuh. Dan para sahabat juga demikian. Bid'ah. Nah, orang yang belakang menganggap bid'ah itu sesuatu yang tidak. Kita ingat dalam khutbah Jum'ah, kemudian dalam ceramah kita ingat, itu sebab orang yang berbuat bid'ah, menambah-nambah dalam agama, dia telah menuduh bahwa agama ini belum sempurna. Dia telah menuduh Rasulullah. Dengan dia berbuat bid'ah, dia mengadakan sesuatu yang telah menyalahi sunnah. Dengan dia berbuat bid'ah, amal dia tidak akan diterima oleh Allah, amal itu bid'ahnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak dicontoh dari kami, amal itu. Kemudian orang yang berbuat bid'ah, dia menyamakannya dengan Allah. Karena dia bisa membuat Allah bisa, dia bisa. Maka di antara ulama berada dengan ayat amlahum syiraka usyara'u lahu minadzini ma'la bi'azan bihi. Apakah mereka membuat sekutu-sekutu bagi Allah? Yang mereka membuat syiraka yang tidak diizinkan oleh Allah. Dan masih banyak lagi yang. Dan orang yang berbuat bid'ah, ancamannya Rasulullah tidak diterima. Rasulullah inna Allah ajaba taubata an kulli sahibi bid'atin ayada'. Allah menutup pintu taubat bagi orang yang berbuat bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ah. Itu ancaman Rasulullah. Bid'ah ini sangat berbahaya buat Islam. Sebagaimana berbahaya syirik, maka bid'ah juga termasuk kemungkaran. Tapi sayangnya banyak buat itu dianggap tidak ya, apa-apa yang bukan kiai itu bukan ukuran benar kita Rasulullah bukan ustaz bukan dai bukan kiai mereka manusia mereka bisa salah mereka bisa ketika mereka salah tidak boleh tidak ikut itu salah ketika mereka salah boleh jangan mereka menambah-nambah sesuatu dalam agama ini kemudian tidak ikut dan mereka bukan ukuran. Bukan ukuran. Kita lihat ukuran kebenaran Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Shalih. Ikhwani fi din, Allah. Ini poin yang kelima. Islam ini sudah sempurna di Allah Taala. Ini sangat penting untuk antum kepada umat. Karena hancurnya Islam ini oleh karena Islam ini, ya ada sudah banyak tambah. Kita lahir ke dunia ini sudah banyak tambah yang murni Islam ini. Tidak tahu. Makanya waktu kita mengkaji tentang tasfiyah wa tasfiyah, kita harus mentasfiyah dari mulai akidah, ibadah, sunnah, masalah tafsir, masalah pemikiran, masalah yang lain. Tasfiyah, masalah da'wah, ini harusnya bersih. Dibersih, ditasfiyah, disaring. Kita sudah masuk. Bid'ah-bid'ah, apa yang bukan dari Islam. Ini prosesnya sangat lama. Jadi kita harus sabar. Jadi kita menyampaikan, kita harus jelaskan kepada umat ini. Makanya dulu para sahabat kepada orang yang membuat ini. Ketika baru mulai sedikit kecil, itu sudah ditempur dalam kasus. Contohnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud diberitahu oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa saya melihat di masjid Nabi menghitung bikin kelompok, bikin halaqah di masjid, ya berapa kelompok? Kemudian ada pemimpinnya, ada komandannya. Sabbihu, sabbihu, sabbihu, keramat. Haleluya. Sudah kamu. Apa belum masuk? Apa yang kamu katakan belum baik? Ya, saya tidak di sini. Nanti kamu akan lihat. Abdul bin Mas'ud ini ulamanya diiringi oleh Abu Musa al-Ash'ari datang ke masjid melihat yang demikian. Dia belum sholat ini. Mulai sholat, mereka menunggu waktu sholat dengan manfaat. Apa kata Abdul bin Mas'ud? Fa'udhu sayyat. Hitung kesalahan kalian. Dan saya jamin kebaikan kalian. Hitung sholat dan sebuah yang demikian. Kata Abdul bin Mas'ud, sesungguhnya para sahabat kalian masih pakaian mereka belum rusak, kemudian cangkir-cangkir mereka belum besar, mereka masih ada, masih sehat. Kenapa kalian tidak mengikuti jejak para tadi ini nih? Ini sahabat, kenapa tidak itu? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sesungguhnya kalian ini telah menganggap diri kalian lebih mendapatkan hidayah dari apa yang dibawa oleh Muhammad. Bahasa buat diri kalian ini lebih mendapatkan petunjuk dari Rasulullah dan kalian ini pembuka-pembuka pintu kesesatan. Ya, berbuat baik ini. Bukan Allah subhanahu. Tapi Abdul bin Mas'ud sebagai seorang sahabat yang jalil, suruh menganggap ini bibit-bibit. Betul. Amr bin Sina, Fakih di situ. Saya lihat kan orang-orang yang pikir-pikir. Satu sekali sesuai di mesin itu. Orang Khawarij, mengikuti Khawarij. Saya ikut kan omongnya dari Allah. Jadi dunia itu sama. Seperti tidak ada apa-apa. Makanya akibat. Makanya orang yang berbuat dunia sulit dia untuk taubat kepada Allah. Sulit. Ketika kita ajak, ini tidak ada namanya. Ini tidak ada. Loh, ini berbuat baik. Kok? Makanya dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ila isnis minal ma'fu wal ma'fiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bahwa bid'ah itu lebih dicintai dari isnis dan ma'fiyah. Ma'fiyah orang tahu, dia tahu itu ma'fiyah, tapi orang yang berbuat bid'ah tidak mau dia tahu karena dianggap perbuatannya baik. Saya katakan lebih dicintai dari Rasulullah dan melakukan itu Rasulullah. Kita tanya, apakah Rasul melakukan berbuat? Tidak. Kalau tidak, kenapa? Apa manfaatnya? Mengharapkan ganjaran. Mengharapkan ganjaran sesuai dengan Rasulullah. Tidak bisa kita berganjaran kalau tidak sesuai dengan Rasulullah. Jadi orang melakukan perbuatan-perbuatan nama-nama dalam syariat itu sangat. Makanya ulama itu sangat tidak. Islam sudah sempurna. Dianggap oleh mereka tidak sempurna dengan mengadakan bid'ah. Jadi untuk memastikan ini prinsip yang besar. Bahwasanya Islam ini sudah sempurna, tidak boleh dikurangi. Laksanakan sesuai dengan yang disyariat. Sudah jelas. Ya. Satu lagi, terakhir. Enam untuk hari ini masih lanjutan besok masih panjang ini. Yang keenam bahwa Islam dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman Salafus Shalih. Islam dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Shalih. Tuhan Allah Ismail. Jadi Islam dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman Salafus Salih. Saya akan jelaskan dulu antum tentang jalan ini. Kalau jalan untuk menempuh itu hanya bukan dua, bukan tiga. Jadi kita ketika menyebutkan bahwa kita Islam ini dasarnya Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman Salafus Shalih. Banyak orang mengaku Quran dan Sunnah tapi tidak mengikuti pemahaman Salafus Shaleh. Saya akan jelaskan dulu tentang masalah ini yang pertama. Yang perlu anda ingat bahwa jalan itu hanya satu, bukan dua, bukan tiga. Jalan yang kita minta ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, itu yang satu. Jadi shirat itu hanya satu, bukan dua, bukan tiga. Ya. Kita minta ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, sebutlah akan jalan lurus. Mungkin disebutkan jalan lurusnya yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ghairul maghdubi alaihim, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Di dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk meminta jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim. Yang mana sirat mustaqim itu? Yaitu sirat al-ladhina an'amta alaihim. Disebutkan di sini sirat al-ladhina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang beri nikmat? Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 69. Man yuti'illah wa rasulah fa'ulaika ma'alladina amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wassyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam surah An-Nisa ayat 69. Surah An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'i Allaha wa ar-rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itu sebaik-baiknya. Disebutkan nabi-nabi, siddiqin, syuhada, saleh. Untuk tiga, syuhada, siddiqin, siddiqul akbar, siapa? Berapa siddiqin, syuhada, apabila syuhada salihin, apabila kali orang disebutkan orang-orang salih, jadi syiar mengikuti jalannya mereka. Dan syiarnya hanya satu. Kita lihat lagi ayat yang lain untuk menjelaskan syiar mustaqim ini. Kita lihat dalam surah Al-An'am ayat 153, surah yang ke-6 ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman. Ya, surah 6 ayat 3. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Dan inilah jalan yang lurus. Fattabi'uhu kata Allah. Satu aja yang itu, fattabi'u. Inilah jalan yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u subul fa-farraqa bikum an sabili. Kata Allah, inilah jalan yang lurus, maka ikuti jalan itu yang lurus ini. Wala tattabi'u subul, dan kami itu tidak jalan yang lain. Tapi jalan yang selamat hanya satu. Dan Nabi SAW menggariskan satu garis. Digariskan satu jari, kemudian di garis ini ada berapa garis? Bagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Nabi ketika menjelaskan ayat yang tercantum dalam surah Al-An'am ayat 153, Nabi menggaris beberapa garis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an khatta lana Rasulullah SAW khutan ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Abdul Aziz Mas'ud, Rasulullah telah menggaris satu garis, kemudian Rasulullah menggaris, kemudian mengatakan ini jalan Allah, kemudian menggaris lagi di sebelah kiri dan sebelah kanan beberapa garis, kemudian Rasul berkata inilah subul, jalan-jalan. Jadi ini beberapa jalan, beberapa pemahaman atau aliran, dan setiap jalan ini mesti ada syaitan yang mengajak. Rasul membacakan ayat surah Al-An'am ayat 153, inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalanku yang lurus, dan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatnya kepada kamu, agar kamu. Jadi dengan ayat ini dan hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Penjelasan Abdullah bin Mas'ud tentang jalan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Mustahnya di juz yang pertama. Nabi menyebutkan jalan yang sama itu satu jalan yang lain. Jadi as-sirat al-mustaqim yang harus ditempuh itu jalan yang telah ditempuh Rasulullah. Itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan hadis siraqul ummah. Siraqul ummah Rasulullah SAW bersabda, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab istaraku ala 72 millah wa in hadhihi almillah satafariku ala 73 72 fil nar wa wahidatun fil jannati wa hiya aljamaah. Ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kalian dari ahli kitab terpecah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya golongan ini atau umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka. Jadi ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, Darimi dalam sunannya, Imam Tabrani, Imam Hakim dalam Mustadrak dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ya Rasulullah menyebutkan bahwa umat pecah di 73 golongan. 72 masuk neraka. Jadi jalan itu hanya jalan itu. Yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan di sini sebutkan jalan. Dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, ma ana alaihi al-yawm wa ashab. Jalan yang selamat itu jalan yang telah kutempuh dan juga ditempuh oleh para rasul. Jadi jalan itu hanya satu. Kalau antum lihat dalam Al-Qur'an ini, hizb itu hanya satu. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul. Tidak ada ulaika ahzabullah, ahzabullah. Satu kelompok saja. Jadi katakan kelompok Allah, partai Allah. Ketahuilah dua kelompok itulah mereka orang-orang. Dalam ayat yang lain, inna hizballahi humul ghalibun. Dan Allah juga melarang jangan kita berpecah belah seperti orang-orang musyrikin. Ya setiap golongan kelompok berbangga dengan golongannya. Bagaimana Allah berfirman di dalam surah Rum ayat 31, 32, jam 1 bagian akhir sampai 32. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menceraikan agama mereka, memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi bergolong-golongan. Setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi Allah menyuruh kita untuk mengikuti. Tidak boleh bercerai-berai. boleh berkelompok-kelompok, tidak boleh berjamaah. Jamaah. Misal jamaah itu satu. Jamaah wahidah, la jamaah. Yang mana jamaah-jamaah kelompok-kelompok satu. Siapa? Yang mengikuti Allah, yang mengikuti Rasulullah. Ikhwanul Din, azumullah. Jadi jalan selamat itu hanya itu yang harus kita pegang seumur hidup kita. Jalan yang mana yang selamat itu? Yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan yang telah ditempuh oleh. Jadi kalau kita ingin selamat, maka kita ikuti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat. Maka dijelaskan dalam Al-Quran tentang sirat. Sirat wa. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, as-siratul mustaqim alladhi tarakana alaihi Rasulullah. Yang dikatakan siratul mustaqim yaitu jalan yang telah Rasulullah tinggalkan kami untuk kami menempuhnya. Jadi bukan dua, bukan tiga. Itu sentiasa. Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah. Kewajiban kita yaitu ittiba, mengikuti, memahami seperti itu. Jadi Islam, dasarnya Al-Quran. Dasarnya sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman sahabat mengetahui tentang turunnya air, sahabat mengetahui tentang turunnya sunnah Nabi, sahabat melihat apa yang dilakukan Rasulullah, sahabat memahami dan mengamalkan. Jadi kalau ada orang mengatakan orang yang belakangan lebih dari sahabat, tidak masuk ya. Ya bisa. Sahabat yang tahu turunnya dia yang berbahasa Arabi fasih, suara Arab fasih itu besar. Membacakan ayat berbahasa Arab orang-orang fasih. Mereka melakukan. Tidak mungkin ada orang belakang yang mengatakan bahwa mereka lebih tinggi besar. Tidak mengikuti jalan. Ini orang yang sesat. Makanya jalan itu harus mengikuti kemauan Rasul. Tidak bisa. Kalau kita menyimpang kita akan sesat. Kalau menyimpang susah, seperti yang Allah sebutkan. Dan kamu ikuti jalan-jalan itu. Pemahaman, golongan, kelompok, aliran, dan kamu ikuti. Misalnya semua. Susah. Di sana ada setan yang mengajak. Maka Rasulullah ketika menyebutkan bahwa umat ini akan menjadi 73 golongan. Rasulullah juga ketika berwasiat kepada di hadis Erbat bin Sari yang sudah saya jelaskan kepada antum. Kata Rasulullah, "Man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah." Barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak. Maka dalam kalian berpegang pada sunnah. Sunnah para khalifah yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram-geram kalian. Dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru. Karena setiap yang baru. Jadi ini disuruh kita mengikuti jalan yang pasang. Jadi jalan selamat kita, dunia adalah mengikuti jalan yang pasang. Dan pemahaman mereka adalah utama dari semua pemahamannya. Makanya orang yang mendapatkan nikmat Allah dan istiqomah Al-Imam Al-Qayyim kitabnya Ilamul Muwaqqi'in yang pertama yaitu Husnul Qasd. Yang kedua istihqaq. Dia niatnya ikhlas kepada Allah dan dia seperti Muhammad. Dia ikhlas dalam menempuh jalan Allah itu dalam agama. Yang kedua dia mengikuti pemahaman. Ini maksudnya Allah SWT. Yang disebutkan siratal ladzina an'am jalannya orang-orang yang engkau berikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nikmat dari Allah dengan mengikuti jalan selamat ini, ya ikuti. Anda bisa, setelah Anda mengikuti jalan ini, jalan yang hak ini, jalan yang pasang, Anda berikan. Dibandingkan dulu yang kita tidak mengerti maksud. Tidak mengerti tentang bid'ah. Tidak mengerti tentang tauhid. Tidak mengerti tentang syirik. Jalan ini, nikmat hidup ini. Karena Allah kenikmatan itu dengan menempuh jalan yang yang telah dibawa oleh Rasulullah dan Rasulullah. Pemahaman adalah pemahaman yang betul-betul mudah untuk dipahami. Tidak seperti ilmu. di jalannya besar, jalan jam. Mereka orang yang paling tahu tentang Al-Quran dan Sunnah daripada yang lain. Mereka yang lebih tahu tentang akidah, tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, tentang mandat, semuanya. Maka Allah menyebutkan tentang sahabat ini adalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Nah, ini dikatakan para sahabat apa? Khairunna, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik umat yang bersalah. Sebaik-baik umat Islam semuanya. Maka kita tidak boleh menentang dari jalan yang ancamannya bagi orang yang menentang jalan yang bersalah. Diancam. Dengan sesuatu muka bumi dan diancam dengan di dalam surah An-Nisa ayat 115. Surah An-Nisa ayat 15. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 15. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluas terhadap kesesatan yang dikuasainya itu. So, kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat sekali. Jadi masuk orang mukmin pertama kali ya para sahabat. Termasuk orang mukmin itu para sahabat. Makanya kalau ada orang yang ingin selamat dunia dan akhirat, yaitu dia harus mengikuti Islam ini sesuai dengan pemahaman para sahabat. Al-Quran ini dasarnya Quran, Islam dasarnya Quran Sunnah. Kalau tidak dipahami, pemahaman siapa? Pemahaman orang sebelumnya, pemahaman orang belakangan, berapa ribu. Secara akal yang waras tidak bisa diterima. Kalau seorang ustaz, saya menurut pemahaman saya begini jalan. Untuk hidup selamat dengan akal begini. Ustaz yang lain ya begini. Ustaz yang lain begini. Berapa ribu dan berapa ribu jalan. Hancur, sesat manusia. Hanya satu pemahaman, satu jalan selamat, itu jalan yang pertama. Dan gampang dan mudah, tidak ada yang sulit. Tinggal kita tiba mengikuti saja. Islamnya sudah sempurna. Tinggal kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang jalan yang kalau kita menempuh jalan mereka ini, jalan dijamin Al-Fatul Najiyah, golongan dijamin. Ini akan pemahaman mereka dijamin dari pemahaman yang mereka sendiri dijamin masuk surga. Kok kalau ada orang yang mengatakan, ya kita ikut aja imam ini. Imam ini. Tetap jaminan mereka. Kalau sahabat tetap jaminan. Dan tidak mungkin mereka tetap di atas sesat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Inna allaha la yajma'u hadir umat al-barat. Sungguhnya Allah akan mengumpulkan umat ini di atas sesat. Makanya pemahaman sahabat akan menghidupkan. Pemahaman kalau kita memahami itu pasti beda dengan pemahaman hizbi, pemahaman al-bid'ah, pemahaman kelompok, pemahaman jamaah-jamaah yang tidak menghidupkan, mematikan dan membuat demi kesalahan. Tapi kalau pemahaman salaf ini akan mengajak orang Islam dan pemahaman mereka. Jelas, rangkaian sanadnya jelas. Sampai kepada adapun yang sanadnya sampai kepada pemimpin jamaah sampai ke ustaz yang tidak punya dari terakhir. Tapi kalau ini semua jelas, sanadnya jelas, rawi-rawinya jelas, rangkaian sanadnya dari pula dari sahabat tadi dalam kita, sehingga kita mengikuti. Tapi kalau orang, pemahaman mereka dengan pendapat, dengan hawa, dan yang lain. Yang ikuti yang ini, dan ini akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian, ikhwan fil din, a'azakumullah, di antara lagi, anda bisa lihat dalam surah Taubah ayat 100, bahwa perjalanan para sahabat ada perjalanan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa beda dengan orang-orang sesudah. Perjalanan sahabat ada perjalanan yang diridhoi oleh Allah. Jalannya mereka, pemahamannya mereka diridhoi oleh Allah. Dan kita akan mendapatkan ridho kalau kita mengikuti juga. Allah berfirman di dalam surah Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajir ansar, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai dalamnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itu kemenangan yang besar. Jadi orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin, dari orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Dan mereka berdoa kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai dalamnya. Mereka kalau dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi jalannya sahabat, jalannya orang-orang diridhoi oleh Allah. Dan mereka jalan oleh Allah. Jangan masuk jannah. Seperti Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Bahwa mereka itu Allah jamin dengan masuk surga. Wakulan wa'adallahul husna. Untuk bisa lihat dalam Al-Quran bahwa mereka itu dijamin oleh Allah dengan masuk jannah. Dalam Farsi lafaz ayatnya wa kullan wa'adallahu husna. Berikan janjikan mereka dengan al-husna yaitu jannah. Di ayat 10. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 10. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah? Padahal Allah lah yang telah mewariskan, Allah lah yang mewariskan langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan perang sebelum menaklukkan makhluk. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang menafkahkannya. Dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada mereka balas. Di antara tafsir mengatakan, وَقُلًا وَعَدَ اللَّهُ سَعَ الْحُسْنَى. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah meredhoi sahabat. Beda dengan orang sudahnya. Kalau para sahabat, Allah telah ridho. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Dalam surah Al-Fath ayat 18. Surah Al-Fath ayat 18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara 'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu dan di bawah pohon. Ketika sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan keterangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Allah tahu tentang hatinya. Jadi tidak mungkin lagi setelah itu mereka itu murtad. Ya. Allah tahu semuanya. Dan Allah reda kepada para sahabat. Laqad radiya, Allah telah reda amil mu'minin kepada para sahabat. Sedangkan orang belakang tentu dapat reda dari Allah. Mereka kalau ingin dapat reda dari Allah, itu jalan yang sama. Makanya perjalanan orang mukmin yang paling jelas. Perjalanan orang mukmin yang paling taslim, tunduk kepada wahyu dan sunnah, itu jalan yang sama. Perjalanan orang mukmin yang paling takwa kepada Allah, jalan yang sama. Perjalanan orang mukmin yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita mengikuti jalannya mereka. Makanya, kalau jalannya mereka diikuti oleh kita, mungkin menunjukkan pemahaman mereka. Pemahaman mereka lah pemahaman yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya, yang akan membawa kita masuk ke surga. Nah, itu kata Rasulullah, ma'ana alihil yawma wa ashabi. Yaitu jalannya orang-orang yang mengikuti aku dan mereka berjalan di atas jalan surat. Mereka berjalan di atas jalan surat atau mustaqim. Hanya kalau antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan surat atau mustaqim, di dalam tafsir Islam, Al-Quran, kemudian disebutkan juga Al-Quran. Ini Abu Bakar wa'umat. Orang Hafidz Ibnu Katsir, setelah Ibnu Katsir, dia berjalan. Jadi tafsirkan empat. Yang pertama tentang as-sirat al-mustaqim diartikan dengan al-Qur'an. Yang kedua al-Qur'an. Kita lihat di terjemahan juga. Yang ketiga yaitu al-Qur'an. Yang keempat yaitu tafsirkan dengan Abu Bakar wa Umar. Jadi yang pertama, al-haq, kebenaran. Kalau mencari kebenaran. Yang kedua, orang yang ingin mencari kebenaran adanya dalam Islam. Tidak berenangan, tapi mukasir tidak berenangan. Empat, ini penafsiran dari sahabat dan tadi. Nah, kita tidak boleh menambah yang terima. Kata Syekhul Islam, Ibu Taimiyah dalam Muqaddimah, tafsirnya. Kalau ada pemak, tafsir sahabat, empat, boleh kita menambah yang terima. Kita ambil yang terima. Kalau ada enam, tidak boleh sama. Kalau ada tiga, tidak boleh sama. Itu ikuti. Selama riwayatnya, akhir. Kemudian, al-haq. Orang yang mencari kebenaran, adalah Islam. Al-haq menyerah diri kepada takun yang mencarinya. Islam. Islam ini sumbernya pada Al-Quran dan kalau disebutnya Al-Quran, tidak sebutkan sunnah, karena sudah otomatis. Al-Quran membutuhkan penjelasan. Penjelasannya apa? Kemudian Quran dan Sunnah harus dipahami menurut siapa? Menurut Quran sahabat. Disebutkan tokoh dari seluruh sahabat. Abu Bakar. Maka kata Rasulullah, Iqtadu jilladaini min ba'di Abu Bakr wa Umar. Kalau kalian mengikuti sesudah wafat ini dua orang Abu Bakar dan Umar. Bukan hanya bukan Umar, kenapa? Karena dalam hadis yang lain disuruh kita Khulafa Ar-Rasyidin. Tidak hanya dua, Khulafa Ar-Rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi kita ikuti pemahaman ini. Jadi Islam ini sumbernya Quran dan Sunnah. Sumbernya Quran. Dan kita syakir Sunnah dari Imam Al-Barbahir disebutkan bahwa Al-Quran itu sangat membutuhkan Sunnah. Quran itu sangat membutuhkan. Jadi Quran itu harus disebut dengan Sunnah. Sunnah as-sahih, sunnah yang sahih. Kemudian Quran dan sunnah yang sahih harus dijelaskan oleh sahabat, dipahami oleh mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Hati-hati. Pernah Abu Bakar ditanya satu ayat. Ya Abu Bakar, apa tafsirnya ayat ini? Kata Abu Bakar, langit yang mana yang akan melindungi aku? Bumi yang mana akan menampung aku? Kalau aku berkata dalam kitab Allah, apa yang aku tidak tahu? Itu ketakutan. Mereka pantas mereka semuanya jangan masuk jannah. Tapi seperti orang yang sekarang, kalau berani masuk ke Quran. Ayunya. Di jalan itu, keberadaan hanya satu, yaitu jalannya yang telah dilakukan Rasulullah dan Rasulullah. Pemahaman mereka adalah pemahaman yang benar, pemahaman yang sama, pemahaman yang menjamin masuk jannah. Terhukum mengikuti manhajnya para sahabat hukum yang wajib. Dan insyaAllah besok saya lanjutkan dengan mengambil penjelasan dari kita khusus dari Imam Bukhari untuk menjelaskan manhaj ini manhaj yang penting bagi kita di poin yang ke-6. Sebelum kita masuk poin yang ke-7, ke-8, ke-9, ini penting. Maka saya akan menjelaskan tafsir manhaj. Pokok manhaj mengikuti iman sahabat ini supaya kita istiqomah di kesilannya di waktu yang Allah SWT. وصلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا الحمد لله في فوتوكوبيه السنه يعني دي كانت دي كانت يا cukup satu poin tidak adanya itu kita lanjutkan kalau manfaatnya besar dan mengaji dari ulama dahulu yang menjelaskan tentang pemahaman ya, ada yang kurang jelas, ada yang mau tanya, silakan. Terutama saya anjurkan pertanyaannya yang berkaitan dengan materi lebih dahulu. Kalau ada yang kurang jelas dari materi yang saya sampaikan, dari poin 1 sampai poin yang kelima. Yang keenam, tanyakan kalau tidak, nanti saya umum. Dari pertanyaan umum, insya Allah saya akan beri waktu, insya Allah. Dan pertanyaan yang gampang, yang mudah, ya, ini yang bisa mewakili dari yang lain supaya yang lain bisa mendapat manfaat. Ya. Ini ada pertanyaan dari Okaya dan Kobe kedatangan jamaah Bali. Banyak kataan bahwa mereka melihat bagaimana menjelaskan yang kedua baik tentang jamaah Bali ini ya, masuk yang menyimpan dari pemahaman sahabat Tuhan Allah ini mewakili salah satu dari sekian banyak jamaah ini Islam ini. Hakikatnya jamaah Sufi ya. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Hamud Al-Quwaijiri dalam kitabnya Al-Qawlul Balik Fit-Haziri Jamaah Sufi. Jadi Al-Qawlul Balik kata yang jelas, yang balik tentang ancaman terhadap jamaah Sufi. Ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Hamud Al-Quwaijiri. Semoga Allah sebar kitab yang ditulis itu yang menjelaskan bagaimana akidah, manhaj, ibadah, jamaah. Dan dibawakan juga kualitas. Syekh Al-Bani juga bertanya masalah bahwa dia adalah sufi atau asal. Sufi di zaman sekarang. Bagaimana kita akui dan sudah saya jelaskan dalam daurah Kobe yang kedua bahwa tarekat sufi ya, pemahaman sufi pada kekatnya bukan dari Islam. Dalam Islam tidak ada tasawuf, dalam Islam tidak ada sufi, dalam Islam tidak ada istilah tasawuf. Tasawuf, tarekat, sufi itu istilah yang belakangan yang ada. Tidak ada satupun ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih yang menjelaskan kalimat ini tentang sufi, tidak ada. Ini yang menjelaskan ulama di hadis yang sudah berkecimpung di hadis lebih dari 50 tahun. Lagi ulama-ulama sebelumnya. Tidak ada satu pun kalimat dalam Al-Quran maupun sunnah yang sahih dengan sufi. atau tasawuf. Ada orang tarik dari masalah zuhud dalam surah Yusuf, wa kana minaz zahidin, setelah dia masuk orang-orang zuhud. Itu kan zuhud dengan sufi. Zuhud yang jelas dalam Islam. Di Quran ada zuhud. Di Quran ada zuhud. Beda antara sufi dengan zuhud. Zuhud tidak mengatakan sesuatu. Tidak membuat sesuatu. Tidak membuat gini. Sedangkan mereka sufi membuat rekod, kekot. Bagi orang yang sudah mencapai kepada tingkatan mari sudah gugur kewajiban. Tidak kewajiban sholat, yang lain-lain. Itu kepingin mereka. Sampai mereka menafsirkan satu ayat dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Di akhir surah Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan dalam kamu beribadah kepada Allah sampai datang kepada kamu keyakinan. Para sahabat menafsirkan, tadi menafsirkan, lalu tafsir menafsirkan al-maut. Al-yaqin itu al-maut. Mereka menafsirkan, sembahlah Allah, beribadah kepada Allah sampai datang kepada kamu keyakinan. Kalau sudah yakin, ya Allah lagi. Ini kan menyesatkan. Jadi awalnya bid'ah, akhirnya bid'ah. Ini toreko sufi. Nah toreko nanti lagi menjadi berbagai kelompok. Toreko sufi ini. Al-Naqsadandiyah, Qadiriyah, Rifaiyah, Sadusiyah, Tijaniyah, Justikiyah, dan yang lain. Dan kemudian jadi hijab kelompok lagi yang lain. Jadi orang muslimin, Hasan al-Banna mengikuti fakat Hasafiyah. Nah, jamaah tabligh mengikuti terekod Naqsadandiyah, Justikiyah, Syahwadiyah, dan yang keempat disebutkan oleh Syekh Hamud bin Abdullah Tuwejri dalam kitabnya Al-Qawliyatun Sikhanya dan Sikhanya. Dia mengikuti takut. Adakah zikir-zikir tentu. Dan itu dalam dakwah itu bisa. Mereka mulai dakwahnya dengan Fadha'ilul A'am. Tidak dimulai dengan Tauhid. Tauhid lebih utama dari semua yang ada di muka bumi. Dan amal-amalan sunnah. Kemudian juga dia berusaha bagaimana membersihkan umat dari syirik, mengajak mereka tauhid yang benar, ibaratnya kepada Allah SWT. Tidak mengingkari perbuatan syirik, tidak mengingkari perbuatan bid'ah. Mereka ada zikir yang la ilaha illallah itu 600 kali la ilaha illallah. Dan juga dari masjid ke masjid, tidak ada sama aja. Tidak ada sunnah. Tidak pernah contohkan sahabat, tidak pernah. Kalau ada sahabat yang mereka pergi ke Syam, ke Irak, untuk jihad, orang kafir, jihad dan dakwah dengan ilmu. Dan orangnya juga berilmu, menguasai Quran, menguasai Sunnah. Bukan dengan Islam mereka kurus, dakwah dari satu negara. Juga di antara mereka, ada yang menganjurkan orang untuk ilmu. Jihad. Cukup membaca satu kitab yang kitab ini dianggap lebih utama daripada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Qada ilah. Ada banyak penyimpangan yang disebut oleh para ulama, bukan oleh saya. Dan orang-orang yang masuk di masyarakat yang sudah. Dan ada kitab. Jadi ini bukannya fitnah. Ada sebuah fatwa ulama. Kita ketika menjelaskan masih ini kita dalam Islam ini dari jamaah-jamaah yang ada yang mereka masukkan sedikit demi sedikit yang bahaya untuk Islam. Orangnya tujuannya apa? Untuk menyelamatkan Islam. Nabi menyebutkan Islamnya kan umat Islam mereka masih juga golongan. Ini berat membawa kesusahan, membawa penyimpangan. Maka ikuti ya ini. Yang dipahami Rasulullah dan Rasulullah. Jadi Islam sudah cukup, tidak perlu lagi membuat baru. Tidak perlu lagi membuat prinsip. Prinsip 20. Prinsip cukup. Islam sudah cukup. Jangan Al-Quran yang 6.000 lebih ayatnya, yang tadi 100.000 itu, diringkas menjadi 6 prinsip. Ya sudah, jadi Quran sudah. Yang diringkas menjadi 6 prinsip. Dan prinsip itu juga, Rasulullah sudah cukup. Jika kita lihat apa sahabat melakukan yang sebenarnya. Kalau ada sebagian sunnah mereka laksanakan, itu kita jangan lihat dengan sunnah. Lalu juga protokol, tidak. Itu juga kan juga langsung. Atau kalau beda dulu, semuanya beda. Antara jenggot itu lemah. Kita ikut. Ikuti pemahaman. Kalau jenggot, kita tetap. Karena kita ikut Rasulullah. Itu para sahabat. Tapi bukan kita terpikir dengan masalah itu saja. Karena itu memang tidak ada sesuatu. Bahkan toko Al-Bidah itu lemah. Karena aib zaman dahulu. Kalau ada orang jenggot, aib. Maka toko Al-Bidah pun seperti zaman. Ya, itu diantara penjelasan pertama yang berkaitan dengan jamaah tahqiq. Jadi penyimpangan-penyimpangan sebenarnya. Dan dia adalah Syekh Al-Jami Sufi Al-Fasar. Bukan berarti bahwa mereka tidak ada baiknya. Kita ketika menilai jamaah, satu kelompok, atau seorang yang betul-betul kokohnya, itu enggak dinilai istilahnya sangat atau sayyi'ah, muazanah, berseimbang. Kita dijadikan supaya umat berhasil. Kalau soal baiknya, orang kafir juga ada baiknya. Tapi ketika kita menyebut tentang keteliruan orang yang berbahaya, kalau dia ikut, gak boleh tersebut untuk baiknya. Ini kaidah. Seperti contohnya ada seorang wanita datang ke Rasulullah. Saya ini dilamar oleh Muawiyah, oleh Zaid, oleh Rasulullah, wah masih pulang akhir, pulang ini suka mukul orang, pulang begini, kamu kawin lagi. Rasulullah, wah sahabat punya kebaikan, makam tahdir. Saat itu dia butuh jawaban yang jelas, seperti siapa? Harus menikah. Kita gak bisa nyambar, kita kalau kita ditanya, terus ini, jadi makam tahdir. Jangan kasih ngambang, oh, boleh kamu pilih, boleh. Bingung nanti, dia sedang bingung. Jangan tambah bingung dengan jawaban kita. Akhirnya Rasulullah, ini. Bukan sahabat ini punya kebaikan, punya kebaikan yang sangat banyak. Ini juga punya kebaikan, tapi Rasulullah, kamu pilih. Mau sebulan begini, kamu pilih. Nah, begitu juga kita. Ketika orang atau jamaah-jamaah yang menyimpan, soal baiknya, tapi kita menyimpan aja. Mereka mengikuti bid'ah, mengikuti kesesatan, mengikuti penyimpangan. Itu adab dalam menjelaskan itu kaidah. Tidak ada Islam muazzam. Kalau kamu sebutkan kejelekannya, sebutkan dulu. Dan bisa. Sejauh kalau Anda bicara soal biografi seseorang. Kalau biografi seseorang, baiknya atau kejelekannya. Tapi kita bicara soal jalan dia yang menyimpang dari Islam ini harus dijelaskan juga. Bukan kebaikannya. Kalau kebaikan dari orang seperti itu. Mengambil apa saja yang dianggap dan tidak baik. Allah SWT. Ya, yang lain. Iya. Riwayat Umar itu sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Umar berkata, "Ni'mal bid'atu hadhihi." Sebaik-baik bid'ah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjelaskan. Ini berkaitan dengan salat. Jadi di awal khilafahnya Umar. Jadi pertengahan khilafahnya Umar. Itu pelaksanaan salat tarawih tidak berjamaah. Jadi pada awal-awal khilafah itu berjamaah Umar, alangkah baiknya kalau sholat tarawih ini dipimpin oleh satu imam. Umar ketika Umar mengatakan demikian sebagai khalifah diikuti oleh seorang sahabat menjadi imam yang lain jadi imam. Umar melihat yang demikian kata Umar, ya, sebaiknya ini. Sekarang kita lihat, apakah dia yang dimaksud oleh Umar ini menurut istilah atau menurut lugah? Yang namanya bid'ah itu, yaitu berbuat tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi, buat sesuatu ala ghairi misalnya sabit. Jadi, buat sesuatu ala ghairi misalnya sabit. Tidak ada contoh sebelumnya. Sekarang kita lihat, salat tarawih, Rasulullah SAW. pertama Rasulullah. Yang kedua, sholat tarawih dilakukan oleh Rasulullah malam, bukan siang. Dilakukan oleh Umar dan sahabatnya. Yang ketiga, dilakukan oleh Rasulullah dengan berjamaah, Rasul sebagai imam, sahabat sebagai makmum. Dilakukan oleh Umar sebagai imam dan makmum. Yang keempat, Rasul melakukannya dengan sudah sholat. Umar melakukan dengan sudah sholat. Riwayat mengatakan bahwa tarawih Umar 23, riwayatnya baik. Diriwayatkan oleh Imam Baik dalam sunannya baik. Dari segi mana dikatakan bid'ah? Jadi yang dimaksud Umar bid'ah dalam lughawi, indah, bagus. Bukan sesuatu yang baru. Karena memang di zaman Abu Bakar tidak terlaksana itu. Kemudian zaman Umar ini. Tapi maksud Umar secara lughah bukan bid'ah. Masa itu penjelasan para ulama. Jadi tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Umar mengatakan bahwa tarawih bid'ah. Jadi orang mengambil dalil dari Umar itu artinya bid'ah. Nah, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sudah. Ya. Ya. Jadi kata Imam Malik radhiyallahu anhu atau rahimahullah, kata Imam Malik, la yasluhu hadhihi al-ummah illa bima salah bihi awwaluha. Umat ini tidak akan baik kan apabila umat ini mengikuti generasi yang. Jadi umat Islam ini menjadi baik, mencapai kemenangan, kejayaan apabila umat ini mengikuti para sahabat. Nah, sekarang ini mulai orang mengikuti. Kita terus mendakwahkan kaum muslimin agar itu mengikuti jejak sahabat. Kalau mereka umat Islam mengikuti jejak sahabat, maka umat Islam mengalami kemenangan, kejayaan. Dan itu pasti bahwa kejayaan Islam itu akan dipegang oleh orang-orang yang mengikuti manhaj. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Salim bin Ibn dalam kitabnya Basairu Zawi Syarat di Marwiyati Manhaj Salaf. Syekh Salim Al-Hilali bahwa masa depan itu pada hakikatnya nanti dipegang oleh salafus salaf. Di orang-orang yang mengikuti manhaj salaf maksudnya oleh salafiyun generasi yang baik dan orang-orang yang mengikuti mereka generasi hanya nanti masa depan Islam kejayaan Islam itu dipegang oleh salafiyun yang kita terus berusaha dalam salaf dan itu dalilnya baik. Ini baik. Sebab Nabi bersabda, "La tazalu qa'ifatun min ummati mansurah." Akan tetap satu golongan yang ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, dari kelompok yang lain. Mereka tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang yang tidak mau mereka. Dan mereka tidak dikalahkan oleh orang-orang yang menyalahi sampai dengan perintah Allah. Jadi itu Ta'ifah Mansur. Ta'ifah Mansur itu salafi. Disebut dalam. Insya Allah kalau soal kapannya, insya Allah tetap akan diberi kemenangan. Karena masa depan tetap diberi kemenangan. Jadi Islam nanti akan mengalami kejayaan. Pasti itu. Dijamin oleh Rasulullah bahwa Islam nanti akan mengalami kejayaan. Jadi mereka harus mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Jadi ketika kita mengikuti pemahaman sahabat Ridwanullah al-Jumain, ini ada orang-orang yang melemparkan syubhat. Di antara sahabat itu ada yang di antara sahabat ada yang bunuh Tuhan, ada yang lainnya. Kita bilang, sekarang yang menjamin mereka sebelum terjadinya itu Allah. Allah mengatakan, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajar fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengatakan Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin. Semua sahabat. ibn Thalib, yang lain. Ya Allah tahu kenapa. Jika itu ya sudah wafat Rasulullah, Allah tahu orang beriman. Kemudian Rasulullah menyebutkan lagi bahwa nanti Rasulullah tahu ada hidup. Kalian sedang pada sunnah. Nah, ketika meninggalnya Utsman, apa terjadi? Bibit-bibit itu ada. Yang diawali dengan Khawarij, kemudian juga Syiah. Dan rasanya ketika terjadi pekan, ketika terjadi istihadiyah, mereka beristihad. Istihad itu yang benar. Kalau benar dapat dua ganjaran, rasanya dapat satu ganjaran. Kita ketika melihat yang terjadi demikian, aku aja. Wa idza zikra ashabi tamsik. Apabila disebutkan tentang kemudian Nabi sudah biasa. Sekarang manfaatnya kalau kita bicarakan tentang perangan yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah, Muawiyah dengan Ali, Aisyah dengan Ali, radhiyallahu anhum ajma'in. Manfaatnya apa buat? Mereka sudah meninggal. Kita tidak termasuk orang Ansar yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 8. Kita muhajirin, kita tidak termasuk Ansar yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr 9. Kita termasuk yang ketiga, orang-orang yang walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa alladzina amanu rabbana. Orang-orang yang datang sesudah muhajirin Ansar yaitu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunlah dosa dosa saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman. Dan kamu, janganlah kau jadikan dalam hatiku rasa dengki, iri kepada mereka. Benci kepada mereka. Sesungguhnya engkau lah maksudnya. Jadi bukannya mengungkit lagi apa yang terjadi pada masa itu. Karena Nabi sampai disebut masalah dia, disebut masalah sahabat. Sesungguhnya. Kita gak boleh menjadi makin satu mood, ya, berupa makanan yang diinfakkan, dan kita infak sebesar gunung Uhud, itu meningkat. Itu kan tentang kemuliaannya. Kalau seandainya mereka ada khilaf, khilaf mereka dibandingkan imannya, dibandingkan jihadnya, hijrahnya mereka sudah terhapus. Kalau mereka menolong Rasulullah, sampainya Islam ini kepada kita, dan Allah dan Rasulnya telah menyebut mereka sebaik-baik manusia. Khairu ummah. Sebaik-baik umat manusia. Jadi itu syubhat. Ya kita pasti saja. Yang menyuruh kita mengikuti sahabat Allah dan Rasulnya. Apa Allah tidak tahu bakal terjadi demikian sehingga maka ya mungkin Allah tidak. Allah tahu. Tapi tetap Allah menyuruh ikuti jalannya. Dan memang yang bahwasannya yang menimbulkan syubhat itu yang mulai adalah orang Syiah. Syiah ini dibuat oleh Syiah. Yahudi bin Saba la'natullah alaih. Bin Saba Al-Hadsi ini orang Yahudi yang membuat agama Syiah. Ada lagi. Kalau tidak ada, saya tidak bisa. Ini sudah menjelang maghrib, kita cukup sampai di sini. InsyaAllah besok kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Jadi insyaAllah kita lanjutkan materi ini dengan materi yang lain insyaAllah. Bagi ikhwan yang jauh saya bisa malam di sini, dan bagi Ahmad nanti bisa di pelingkan antarat. Yang kedua, besok pagi kita mulai kajian jam 10.30. 30 dan setelah selesai jadi intinya kita selesai setelah maghrib malam dan selesai. Demikian buat sampai